Itu secara bahasa hendak yang mana bahasa dia? Al-jihad lagi. Asyifu lagi. Mislim. Terus empat. Nahu gimana? Tambahkan, Abah Ibrahim. Siha, arah, sibru, mirip, misal, semisal. Apa lagi? Siha. Sudah. Mislu. Iya sudah, tambahkan lagi. Balukman. Al-Mikdar. Al-Kismu. Al-Ba'du. Nah. Wastilahan. Aba Ishaq. Ma huwa nahu istilahan. Artinya nahu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya hukum-hukum akhir akhir kalimat kata-kata akhir akhir kata al-arabiyah pada keadaan susunannya berupa irob dan yang mengikutinya. Nah, yang mengikutinya. Yang dimaksud yang mengikutinya seperti apa ya, Fana? Apa ini kok? Mengikuti itu seperti apa? Masalah apa? Masalah seperti apa? Inna, dibaca inna atau dibaca anna? Hamzah inna itu di bawah atau di atas? Itu juga dibahas dalam nahwu. Nah, walaupun itu bukan akhir kata, tapi itu dibahas dalam nahwu. Karena makanya di sini dikatakan wa ma yatba'u dzalik, dan yang mengikuti itu. Ya, tidak mesti akhir, tapi ada sebagian pembahasan nahwu itu membahas tentang awalnya seperti inna, bisa dibaca inna, bisa dibaca anna. Nah, materi yang dibaca dalam nahwu, hendak ya Usman? Al-Qalimatul Arabiyyatu min jihatil fasli al-ahwaniyah al-Qur'an. Nah, yang dipelajari dalam nahwu adalah kata-kata bahasa Arab. Gua mempelajari nahwu, Usman. Apa belajar nahwu itu faedahnya apa? Banyak. Nah, di antaranya wes jangan banyak-banyak, dua saja. Di antaranya mengenai ilmu Al-Qur'an. Ya. Nah, terus. Dan apa lagi? Banyak kok sih jiwes. Pembantu ya untuk bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Itu yang paling utama kita belajar. Nah, ya sudah, karena terlalu banyak. Kemudian bila yang kedua siang masuk ikan menjaga apa? Menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara dengan bahasa Arab. Baik, nisbahnya bakiat nisbahkan kemana ilmu nahwu itu? Ilmu Arabiyah. Ilmu Arabiyah ada berapa cabang? Abah Muhammad 12 cabang ya. Dikatakan para ulama anfa'uha, yang paling bermanfaat dari cabang-cabang ilmu bahasa adalah nahwu. Kemudian diantaranya juga sorof. Wadi'uhu, siapa peletak dasar ilmu nahwu? Kita lihat Bang Musana. Al-Mashhur Abul Aswad Ad-Du'ali. Dengan perintahnya siapa? Nah, ini yang masyhur, walaupun tidak ada sanad yang sahih. Siapa nama Abul Aswad? Ini kan kunyah. Siapa namanya? Aba Abdillah. Bang Munah, siapa namanya Abul Aswad? Amr bin Dhalim. Kila Dhalim bin Amr kebalik ya. Dia seorang yang siqah. Hukum belajar nahwu Abdillah fardu kifayah. Pemasalnya fardu kifayah. Nah, bisa menjadi fardu ain kapan? Wazan ketika seseorang itu ingin belajar ilmu tafsir, ya bisa menjadi fardu ain atau seseorang seperti kalau seorang ingin belajar ilmu tafsir, maka wajib bagi dia untuk belajar ilmu nahwu. Nah, baik, alana sekalian. Qala syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji al-ma'rufi atau al-ma'rufu bi ibni Ajuruma. Berkata musannif, musannif yang dimaksud adalah pengarang apa? Pengarang apa ya Pak Sofia? Pengarang pengarang matan ala Jurumiyah. Ya, pengarang matan ala Jurumiyah. Namanya atau punyanya Abu Abdillah, namanya Muhammad Ibn Muhammad Ibn Dawud as-Sinhaji, yang lebih dikenal dengan Ibni al-Jurum. Makanya matanya namanya matan ala Jurumiyah, nisbah kepada al-Jurum. Ikra ya Pak Ibrahim. Kalau nusan itu bahwa tidak lanjutannya. Oh. Al-Mauludu. Al-Mauludu di sanati Ibnataini wa sabaina wa atapnya ke majrur berarti wasitti mi'atin. Wasitti mi'atin. Sitti mi'atin. Wa mutawaffa. Mutawaffa fi sanati salasati wa isrin. Wa isrini. Isrina. Wa isrina wa sabah. I. Wasabah imi hatin minal hijrati Nabi Nabawiyah rahimahullahu ta'ala. Al-Mauludu yang dilahirkan fi sanati isnataini wa sab'ina wa sittini hatin pada tahun 672 Hijriah. Al-Mutawaffa yang wafat fi sanati 23 wa 700 min al-hijrah an-nabawiyah rahimahullahu ta'ala. meninggal pada tahun 723 rahimahullah ta'ala. Umurnya berapa, Pak Lukman? Kuli cepat. Ya, kalkulator. 28 sama 23. Umurnya 28. Umurnya berapa kok malah ngajak tambah-tambahan? 50. Ya. Apa Ubaidah? 51. 51 ya, dia meninggal pada usia 51. Rahimahullah taala. Qala. Siapa yang berkata ini? Ubaidah. Ibnu Ajurum. Qala Ibnu Ajurum, al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini terjemahnya panjang ya. Mungkin bisa dibaca sendiri ya biografinya. Al-kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti dihafalkan ya yang matannya ini dari Bismillahirrahmanirrahim, al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, itu dihafalkan. Qala syarik Raya besar. Berdasarkan wakulu lafzul kalami makna yani. Ahaduma lughawiyyun, wathani nahwiyyun. Amma kalam lughawi fahuwa ibaratun amma tasiru bisababihi fa'idatun. Syaratun kasyara lafzul amma yakun kal qati wal kitabati wa isyaratun. Baik. Berkata syarih, siapa pencerahnya? Bani Pak, pencaranya siapa? Biar kenal nanti bisa. Muhammad Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jangan diri Abdul Majid ya. Dulu tuh ada santri ditanya siapa pencaranya. Kamu grobinya mau Abdul Majid. Wah bahaya ini. Bisa grobi ya. Baik, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid berkata, aku saya katakan lilafdil kalami maknayan. Lafad kalam memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawiyun wa tsani nahwiyun. Yang pertama makna secara bahasa, yang kedua makna secara nahwu, istilah nahwu. Amal kalamul lughawi, adapun kalam secara bahasa adalah bahwa, maka dia adalah ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun, ungkapan tentang apa yang dihasilkan dengan sebabnya sebuah faedah. Ungkapan tentang apa yang dihasilkan dengan sebabnya sebuah faedah. Sama saja apakah ungkapan itu berupa lafaz, ada huruf-huruf hijaiyahnya, atau tidak ada lafaznya, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, seperti garis, tulisan, isyarat, ya, itu menurut ahli lughah adalah kalam. Misalkan ketika saya bertanya, hal rajak tadar siapa Usman, apakah engkau telah merosak pelajaran oleh Usman? Bosman menganggukkan kepalanya, maka saya paham dia telah murojaah atau dia geleng-geleng. Berarti apa? Belum murojaah. Nah, itu menurut ahli lughah itu kalam, karena dihasilkan faedah. Orang yang berbicara dan yang dia bicara itu terhasilkan faedah di situ. Atau itu isyarat namanya, nggak ada tulisannya, nggak ada lafadznya, atau garis tulisan seperti misalkan rambu-rambu lalu lintas, ya kan, itu tidak ada ucapan di situ tapi orang paham. Nah, lampu merah suruh apa? Berhenti ya. Lampu kuning ngegas. Lampu kuning ngegas apa? Hati-hati suruh ngegas, ini bahaya ini. Nah, itu isyarat. Atau kan gambar rambu-rambu yang belok kanan atau biru-biru dilarang, itu dinamakan kalam menurut ahli lughah. Baik. Istamir ya, sebelumnya di bawah di ta'liq. Ta'liq fi lughatil Arab, yaitu dalam bahasa Arab. Lughawi artinya lughah Arab, bahasa Arab. Walakin hadha ta'rifa laisa bisahihin. Akan tapi definisi ini tidak benar, kurang tepat. Ya, kalau dikatakan al-kalam adalah ibaratun amma tahsulu bisababi fa'idatun. Wa innama ata bihi ba'dul mubtadi'ati liyatawassalu bihi ila nafsi sawti wal harfi an kalami rabbina jalla sya'nuhu. Hanya saja istilah ini dibawakan oleh sebagian ahli bid'ah agar mereka bisa sampai untuk meniadakan suara dan huruf dari kalam Rabbuna Allah Subhanahu wa taala jalla sya'nuhu. Nah, ketika mereka ingin menafikan al-kalam dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suara, tidak ada huruf-hurufnya. Baik. Wa ilaika at-ta'rifa as-sahiha lil kalami lughatan. Dan ini untukmu definisi yang benar untuk kalam secara bahasa. Qala al-Imam Ibnu Faris rahimahullah fi kitabih Mu'jami Maqayisil Lughah, berkata Imam Ibnu Faris rahimahullah taala dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah, al-kalam adalah yadullu ala nutqin mufhimin, apa yang menunjukkan atas ucapan yang memberikan pemahaman. Nah, ini definisi kalam secara lughah, apa yang menunjukkan atas ucapan yang memberikan pemahaman. Takul kalam tuhu ukallimuhu takliman wa huwa kalimi idza kallamaka au kallamtahu in tasarruf. Nah, dikatakan kalam tuhu, aku mengajak dia berbicara, atau ukallimuhu takliman. Nah, jadi barakallahu fikum, ini menurut al-mu'allif definisi ini kurang tepat ya. Ibaratun amma tahsulu bisababi fa'idatun sawana kana lafdan aw lam yakun fal fathu wal kitabati wal isyarah. Nah, karena yang namanya al-kalam itu harus ada suaranya. Ya. Jadi apa yang kita sebutkan tadi isyarat itu bukan kalam ya. Nah, baik. Berikutnya. Nah. Om kalamu nafiyun wa nafutan ayatna fi man yastami'a fi arba'atu umurin. Arba'atu umurin mudhafilai. Al-awwal ayakuna lafzan. Al-thani ayakuna murakkaban. Murakkaban. Al-thalithu ayakuna mufidan. Al-rabi'u ayakuna mawdu'an fil wad'i al-arabi. Ya, okay. Adapun kalam secara nahwu adalah, maka kalam itu harus terkumpul padanya empat perkara. Kalam secara nahwu harus terkumpul padanya empat perkara. Al-awwal yang pertama, hendaklah kalam itu berupa lafaz. Nanti akan dijelaskan apa itu lafaz. Yang kedua harus murakkab, tersusun. Yang ketiga harus memberikan faedah. Yang keempat harus menggunakan bahasa Arab. Nah, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini empat perkara yang harus ada pada sebuah kalam. Harus berupa lafaz, tersusun, memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Istamir. Atau mungkin dibaca ma'ruf aja ya. Tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya. Alati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya. Wa misaluhu Ahmadu wa yaktubu wa ta'inu. Tapi hakullah wa hidatil bil fadhil kalimatis salati indah Indah nutfi biha takunu sautan muktamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyati wal isyaratu masalah latusamma karaman indah makriyina li'adami sautiha sautan muktamilan ala matil hurufin wa in kana tusamma indah lugawiyina karaman usul. Nah, makna keadaan kalam itu harus berupa lafaz adalah, lafaz itu apa? Ayakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hija'iyyati allati tabtadi bil alif wa tantahi bil ya. Yang namanya lafaz adalah hendaknya dia itu berupa suara. Yang namanya kalam itu harus ada suaranya yang mengandung sebagian huruf hija'iyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya. Apa ada suara nggak ada huruf hijaiyahnya? Ya karena Bosman, ada nggak suara tidak ada huruf hijaiyahnya? Apa? Suara motor, suara las, ya? Suara kipas angin, khususnya nggak ada huruf hijaiyahnya. Baik, itu bukan lafaz, karena enggak ada huruf hijaiyahnya. Ada suara tapi tidak ada huruf hijaiyahnya. Yang diawali dengan ya alif dan diakhir dengan ya. Contohnya Ahmad. Kita katakan Ahmad. Ada berapa hurufnya ini? Lafaz atau bukan ya Pak Nabila? Ahmad. Lafaz. Kenapa? Ada suara terkandung huruf hijaiyah apa saja? Hamzah. Hamzah. Ha. Min dal. Yak tubuh. Lafaz atau bukan? Bagias. Lafaz. Ada berapa huruf? Empat, yaitu ya, kaf, ta, ba. 19 sa'id. Sin, ain, ya, dal. Maka sungguhnya masing-masing dari kata-kata yang tiga ini, Ahmad, yak tub, sa'id, ketika diucapkan indanus jibiha, ketika diucapkan dia mengandung suara, dia berupa suara yang mengandung empat huruf hijaiyah. Kalau kita tulis Ahmad, lafaz atau bukan? Apa Zubar? Lafaz. Tulisan loh. Tulisan. Maaf itu. Hah? Ahmad, lihatkan kan? Lafaz atau bukan? Kenapa? Tidak ada suaranya, walaupun ada huruf hijaiyahnya. Jadi yang namanya lafaz itu harus ada suaranya. So, mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau hanya tulisan, itu bukan lafaz, maka dia bukan kalam. Baik. Makanya dikatakan indan nutqi biha. Kalau indal kita apa? Fala, fala isa bilafad. Baik. Fal isyaratu masalan, isyarat sebagai contoh, tidak dinamakan kalam menurut ahli nahwu. Demikian pula menurut ahli lugah yang benar. Menurut pendapat yang benar, isyarat itu bukan kalam. Ya. Nah, karena isyarat itu tidak ada suaranya. Dia ada mikauniha karena dia tidak ada suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Walaupun dinamakan menurut ahli lughah sebagai kalam. Di dalam ta'rif disebutkan taqaddama ta'rifus sahihu lil kalami inda ahli lughati fatanabbah. Telah berlalu definisi yang benar untuk kalam menurut ahli lughah, maka fatanabbah, perhatikan, yaitu nutqun ma yadullu ala nutqin mufhim. Itu definisi yang benar, ucapan yang memberi pemahaman. Nah, di khususil faidati biha. Baik. Lafaz ya ikhwan barakallahu fikum, itu terbagi menjadi dua. Ada lafaz yang mustahmal, ada lafaz yang muhmal. Lafaz mustahmal itu lafaz yang memiliki makna. Lafaz yang muhmal itu yang tidak punya makna. Di lafaz sendiri terbagi jadi dua, ada lafaz apa? Mustakmal dan lafaz muhmal. Lafaz yang mustakmal contohnya apa? Contohnya apa ya, Fana Bang Muhammad? Banyak. Ini semuanya lebat. Apa ini? Mustamar Zaidun. Apalagi ini Hada Ilatun Zalika Masjidun Hamidun. Nah, lafaz yang Muhammad contohnya apa? Bang Sana Zaidun. Apa artinya Zaidun? Tidak ada artinya Zaidun. Lafaz apa bukan? Zaid. Zaid. Lafaz apa bukan? Kenapa lafaz? Sultan. Ada suaranya. Mengandung huruf apa? Dal, ya, Zaid. Zaid. Zaidun itu adalah Zaid dibalik. Enggak? Dal, ya, Zaid. Zaid. Ini namanya apa? Muhmal. Tidak ada artinya. Tidak ada maknanya. Nah, yang dibahas dalam nahwu adalah lafaz yang mustakmal. Baik, nafkafi bihada. Ada pertanyaan mungkin? Ada. Nah, persoalan dalam lokasi berarti yang benar menurut yang katakan tadi. Iya. Yaitu dua orang muslim mukmin. Yang benar ya? Iya. Nah, definisi yang di atas tadi didatangkan sebagai ahli bid'ah untuk menafikan kalamullah ada suara, ada hurufnya. Lanjutkan, sembah, sorot. Baik, indah ya khana. Abdillah, Muhsin. Kalau buah bol mu'tabar indah sorfiin kan? Ada berapa bab yang mu'tabar di kalangan ahli sorot? 20? Berapa? 22. Ya, 22 bab. 22 bab terbagi jadi berapa? Apa Yazid? 4. 1. Selasih mujarab. 2. 3. 4. Sulasi mujarab. Baik, ahsan. Kita bahas yang sulasi mujarab dulu. Yang 3 huruf asli. Sulasi mujarab ada berapa bab? Indah ya sana. Abang Memuna. Kemarin dulu yang dihafalkan. Nah, 1. 2. 3. Pokoknya benar. Ya, mau sampai 10 nanti kalau diulang. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. 4. Fa'ala yaf'alu. 5. Yaf'ulu. 6. Fa'ala yaf'ulu. Nah. Itu nampak diapakan ya nampak ini. Kemudian kita akan pelajari yang sahih dulu. Sahih itu apa? Apa yang hurufnya bukan huruf ilah dan mudha'af. Nah, bukan huruf ilah, bukan mudha'af. Itu namanya sahih. Sehat semua hurufnya. Sekarang kita masuk yang pertama. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya doroba yadribu. Contoh yang lain. Wazan. Warokanya krom. Itu wazannya apa? Ya, bukan fa'ala yaf'ilu kok qara'a yaqra'u. Berarti anu belum nyatet ini kayaknya. Ini harus mulai serius ini belajarnya ini. Apa? Mbak Sofia? Wasala yaqsilu waslan. Catat masdarnya ya. Karena masdar sulasi itu beda-beda. Tidak ada wazannya sehingga harus dicatat. Wasala yaqsilu waslan artinya mencuci. 2. Ibrahim. Qatfa yaktifu. Qatfa yaktifu artinya qatfan, maksudnya artinya metik. Metik, tiga. Karena saya nisu, menyapu. Maksud yak nisu, benar kok? Karena saya iknis gitu, sapulah, iknis, iknis gitu. Kayaknya enggak. Nah, saya nusu. Uknus. Bukan. Dibantu apa beda? Kasara yaksiru. Kasara yaksiru artinya? Mencapu. Terus? Gufrona yaksiru. Gufrona. Makfirotan, ada dua maksudnya ya. Gufrona, makfirotan artinya? Mamuli. Terus? Bani Fah. Bosman. Foto saya kirim. Sudah. Kamala yang ini. Apa? Masdarnya. Hamlan. Hamlan artinya? Angkat. Mengangkat, membawa. Bosman. Foto saya kirim. Masdarnya apa? Wazan pala ya bilu kong kata layak tulu ke pribian di kasar ya kue lah. Kata layak tulu ya pala ya pulu. Wong wa pala ya ilu kok. Antum paham wazan enggak? Bosman? Belum. Hah? Belum? Bosali. Wazan itu gini loh. Pa'ala misalkan. Ini kan pa'ala. Ya ilu antum cari yang harokatnya sama a apakah sukun kasro ini fathah sama nanti misalnya apa hamala ya ini kalau dalam kamus munara cuma dikasih kasro artinya apa hamala ya milu nanti masdarnya di sini apa hamlan walau tadi wala nah, kalau salah jangan pindah ke Yaksulu, nggak bisa. Dia kalau salah ya sinu terus. Masdarnya Guslan. Selama kalau masalah Kotala, sama-sama padinya sama, Kotala. Tapi mudorenya yang nggak pas. Mudorenya apa tadi? Yaksulu. Ini wazan apa ini? Wazannya apa? Yaksulu. Nah, kita baru bisa pertama, Fa'ala Yaksulu. Nah, ada yang bisa nambahkan? Bahan Nabila? Masa saya yang itu nikah. Masya Allah. Ya sudah, karena Bu Nabila sedang mau nikah. Ini dihafalkan ya. Antum kalau enggak bisa lihat di jilid 1. Nanti contoh-contohnya dikumpulkan, dihafalkan. Atau sebelumnya kita kasih dulu Dorobaya Dribu Dorban. Raya Fana Bakyas. Ya, kasih usul dulu. Berapa yang beri menjelaskan? Tok, cite. Cuma tiga. Fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Eh, apa lagi? Amar, nahi, zaman, makan, alat, madhi majhul, mudhari majhul. Ada berapa? 12. Nah, sebagian ada fawwa wa zakab gitu ya. Kalau di sini kayaknya enggak ada fawwa wa zakab, mungkin gimana? Sepakat enggak usah pakai ya. Nah, doraba yadribu wahid ithnain thalatha. Doraba yadribu darban dalibun madrubun idris doraba artinya apa? Apa suar? Dia seorang lagi telah fi'il madhi maklum yadribu Muhammad sedang atau akan fi'il mudhari dorban pukulan. Satu pukulan masdar. Doribun madrubun yang dipukul. Idrib pukulah fil amr. La tadrib. Nah, madribun tempat maupun atau kok langsung tempat dan alat jangan jadikan satu. Tempat atau waktu ya. Midrabun. Midrab ya, Mbak Sofia. satu alat memukul. Duriba yang dipukul. Kok yang di? Kalau yang gitu sih makul. Telah dipukul. Dia seorang lagi telah dipukul. Yudrabu yang dipukul. Dia. Biasanya lagi tegang. Baik, nak ada. Ya, kembali dicatat amsilah untuk wazan fa'ala yafilu dan masdarnya dihafalkan. Setelah pertemuan berikutnya kita tambah satu atau dua lagi. Baik, kontrol berikutnya.